إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا صهرمتي، kita lanjutkan pembahasan pada tausiah pagi tadi, bahwasanya dalam agama ini ada perkara yang merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap muslim, yaitu at-taslim, nerima apa yang diputuskan oleh Allah dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan apa yang sudah kita bacakan, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa lam mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, jika ada keputusan Allah dan Rasul-Nya, enggak ada bagi mereka pilihan lain, min amrihim, dari urusan mereka. Dan juga ayat yang Allah mulai dengan kalimat sumpah, "Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu," kemudian mereka tidak dapati, "anfusihim harajan," pada diri mereka ada haraj, "wa yusallimu taslima," dan mereka tunduk menyerah. Ini juga disebutkan dengan sumpah, "fala wa rabbika la yu'minun," tidak demi Allah mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan, hukum-hukum di tengah mereka. "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai," kata Allah, dan kemudian mereka tidak mendapat di dalam diri mereka ada rasa berat untuk menerimanya. "Wa yusallimu taslima," dan mereka tunduk. Maka taslim adalah prinsip dasar. Yang tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya berarti tidak syukur kepada Allah dan Rasul. Diberi oleh Allah bimbingan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, al-irsyad, bimbingan ke jalan yang lurus, jalan selamat dunia, selamat akhirat, ternyata mereka menolaknya, enggak ada taslim, maka ini sungguh dipertanyakan. Apakah dia mau masuk surga atau enggak? Karena dikatakan, "Kullu nasiyat khuluna al-jannah illa man aba." Semua manusia akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat terheran-heran, "Waman ya Aba?" Siapa yang menolak ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku mengikuti aku maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku menentang aku faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Qul inna a'udzukum Allah. Permisalannya seperti permisalan seseorang yang di hadapan api, yang serangga-serangga berdatangan mendekati api tersebut. Kemudian orang tersebut menghalau serangga-serangga tadi agar jangan masuk ke api tadi. Tetapi tafallatat minhu. Tetapi serangga-serangga tadi berkelit dan memaksa masuk ke dalam api. Itulah permisalan aku, kata Nabi, dan permisalan mereka-mereka yang tidak mau mengikuti aku. Nabi menghalangi mereka, menghalangi manusia dari api neraka jahannam. Bahkan awal pertama dakwah beliau, dikumpulkan semua. Awal pertama dakwah jahriyah. Dikumpulkan kaumnya dan menyatakan, anak, aku adalah pemberi peringatan pada kalian. Baina yadail adabi syadid. Aku adalah peringatan buat kalian. Agar kalian selamat dari adab syadid. Ini adab neraka. Kemudian azabullah, ternyata mereka tafallatat minhu. Tidak mau dibimbing Nabi, tidak mau dihalangi oleh Nabi, memaksa untuk masuk dalam neraka. Maka kaum muslimin yang saya hormati, maka at-taslim adalah perkara yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Minallah ar-risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah ilmunya, Rasulullah SAW menyampaikannya, dan kita berkewajiban menerima. Tidak mengganti, tidak berubah, tidak menambah. Kita berkewajiban menerima keputusan dari Allah dan Rasul. Kebalikan, lawan dari at-taslim adalah hawa. Hawa nafsu. Lawan dari yang namanya at-taslim adalah al-hawa. Orang kalau sudah menentang hujjah, tidak mau menerima dalil, tidak mau menerima bimbingan ayat dan hadis, mesti mengikuti hawa. Bisa jadi mengikuti hawa nafsunya sendiri, atau mengikuti hawa nafsu orang lain. Yang jelas, ujungnya adalah hawa. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa bighairi huda, tanpa huda. Berarti al-hawa dan huda adalah bertentangan 180 derajat. Siapa yang mengikuti huda tidak mengikuti hawa, dan siapa yang menentang huda atau menyelisihi huda, berarti dia mengikuti hawa. Dan juga bisa jadi hawa nafsu orang lain. Sebagaimana Allah katakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Janganlah kalian ikuti orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti mereka. Orang-orang yang kata Allah, aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang yang telah kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Dan juga ayat-ayat lain yang sangat banyak. Larangan Allah untuk mengikuti ahwa alladzina dhallu, mengikuti ahwa nafsu, hawa nafsu orang-orang yang sesat. Wa adallu katsiran minan nas, yang menyesatkan kebanyakan manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, demikian pula dalam perkara-perkara amal, ibadah, dakwah, terjadi orang-orang yang terseret pada hawa sehingga berubah tujuan-tujuannya, bergeser dan mulai pudar keikhlasannya, mulai berkurang-berkurang dan hilang keikhlasannya. Sebagaimana yang disyaratkan dalam sebuah ayat, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah, katakan wahai Rasul, hadhihi sabili, ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah, aku dan pengikut-pengikut di atas basirah, di atas ilmu. Dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwasanya ayat ini tanbih alal ikhlas, peringatan untuk ikhlas. Lianna kathiran minan nasi law da'a ilal haqqi wa huwa yad'u ila nafsihi, karena kebanyakan manusia ketika mengajak kepada kebenaran ternyata hatinya bukan karena Allah, tapi yad'u ila nafsihi, ternyata yad'u ila nafsihi, mengajak pada dirinya, ikutilah aku, ikutilah aku. Qul inna a'udzubikumullah. Di antara manusia ada yang da'a ilal haqq, mengajak kepada kebenaran seakan-akan. Ikutilah kebenaran. Ternyata yad'u ila nafsih, ternyata dia mengajak pada dirinya sendiri. Atau mengajak pada hawa nafsu orang lain. Atau mengajak pada hawa nafsu kelompoknya. Atau tarikan-tarikan yang seperti ini. Betapa banyak. Doa. Ada yang mengajak pada kelompok-kelompok sempalan. Ada yang mengajarkan pemikiran khawarij. Ada mengajarkan pemikiran syiah rafidhah. Ada mengajarkan pemikiran-pemikiran sesat yang lainnya. Semuanya mengatasnamakan kebenaran. Kami mengajak pada kebenaran, padahal mengajak pada kelompoknya sendiri. Pikirannya sendiri. Hawa nafsunya sendiri. Maka ikhwanina a'azakumullah, pemuslim yang saya hormati. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, huwalladzi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhar mutasyabihat. Kata Allah, dialah yang menurunkan kepadamu kitab. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang sangat muhkam, kokoh, maknanya sangat jelas, gamblang. Hunna ummul kitab, itulah induk kita. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang samar-samar maknanya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang yang di hatinya memiliki penyimpangan, kesesatan, maka mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Allah gambarkan adanya golongan yang merupakan orang-orang yang fi qulubihim zayr, ahlu zayr, orang-orang yang hatinya memiliki penyimpangan, dikuasai oleh hawa nafsu. Pokoknya saya suka begini, pokoknya saya suka begitu. Maka kemudian Allah katakan, mereka ini kalau melihat ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka akan ambil dan mereka akan tarik kepada apa yang mereka maukan. Mereka akan tarik kepada hawa nafsu mereka, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Ayat ini Rasulullah SAW bacakan di hadapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Dibacakan ayat ini, kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَحْدَرُوهُمْ. Kalau engkau melihat orang-orang yang seperti ini, mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya, untuk cari fitnah, untuk dicocokkan dengan hawa nafsunya, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Fahdaruhum, hati-hatilah dari mereka. Disuruh untuk berhati-hati dari mereka. Disuruh untuk menghindari mereka, menghindari bahaya kesesatan mereka. Qunibdina azakumullah. Maka inilah yang dimaksud dengan fitnah. Kenapa kita katakan fitnah? Karena ketika kita berjalan di atas jalan yang lurus, atau berupaya, bertekad, berkeinginan untuk berjalan di atas jalan kitab was sunnah, di atas jalan yang lurus, kita menghadapi mereka. Menghadapi sekian banyak tarikan-tarikan ahlul ahwa, tarikan-tarikan ahlul balal, tarikan-tarikan kelompok sesat yang mengajak kepada kesesatan-kesesatan. Bahkan digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman, disebutkan akan munculnya du'at ala abwabi jahannam, da'i-da'i ke pintu neraka jahannam. Ini sangat mengerikan. Dan tentunya kita berjalan sangat-sangat rawan menghadapi sekian persimpangan-persimpangan. Sangat berbahaya jalan ini. Karena menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan. Asy-syaitan tidak diam. Dia bersumpah di hadapan Allah SWT. Wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan juga menyatakan, la'aq'udanna siratakal mustaqim. Sungguh aku akan duduk di jalan yang lurus untuk menghalangi manusia. Kemudian dikatakan pula, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsaruhum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka dan dari kanan mereka, dan engkau enggak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini kata iblis, kata syaitan. Yang menunjukkan bahwa jalan ini tidak mulus. Jalan ini akan penuh dengan tantangan dan rintangan. Akan menghadapi iblis dan anak buahnya. Akan menghadapi berbagai macam penyesatan-penyesatan, pengkaburan-pengkaburan. Sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat yang mulia. Wi'a'ul ilm, mangku ilmu, habrul ummah, tintanya umat. Yaitu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Bahwa makna ucapan iblis tadi, aku akan datangi dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka dan kanan mereka, maknanya adalah aku akan datangi dari depan dengan menghalangi dan mengkaburkan akhirat, membuat ragu akhirat. Sedangkan dari belakang dengan mengindahkan dunia, sedangkan dari kiri dan dari kanan adalah dengan syubhat wasyahawat. Dengan syubhat-syubhat, dengan pengkaburan-pengkaburan. Ketika dia berjalan dengan ikhlas mencari ridha Allah, maka ketika syaitan meragukan tentang akhirat, apa harapan kamu? Akhirat belum tentu ada. Akhirat belum tentu demikian-demikian. Maka orang tadi enggak akan menggubrisnya. Aku beriman pada Allah dan hari akhir. Maka tidak putus asa. Akan digambarkan keindahan dunia dari belakang. Sebentar, tengok belakang. Lihat betapa indahnya dunia yang kamu tinggalkan. Kamu kalau terus berjalan di atas jalan ini, kamu akan pailit, kamu akan bangkrut, kamu akan sengsara, kamu akan capek, kamu akan banyak musuh. Sudahlah, kembali. Jangan jalan ini. Niscaya engkau akan dielu-elukan, akan dimuliakan. Kau banyak temannya. Engkau akan bergabung dengan sekian orang. Kau akan jadikan tokoh. Kau akan menjadi kaya raya. Digambarkan betapa indahnya dunia. Alwatul Fadara. Tetapi kalau orang ini dalam keadaan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan jannahnya, maka dia tidak tergiur dengan hijaunya dunia, indahnya dunia. Tidak tergiur. Dia akan menyatakan, aku mengharapkan Allah SWT dan balasannya. Tentunya la akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada al-ula ini. Dan akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Syaitan tidak putus asa. Kalaupun dia tetap ikhlas berangkat, tidak peduli dengan dunia, walaupun dia begini, walaupun dia begitu, maka syaitan akan datang dari kiri dan dari kanannya. An aymanihim wa an syama'ilihim, yakni dikaburkan tentang kebenaran, tentang jalan yang lurus. Kamu mencari ridha Allah. Kamu betul-betul ikhlas mencari akhirat. Jalannya bukan ke situ. Ke sini, ke kanan. Yang ini, yang kiri, dan sekian banyak cabang-cabang. Sekian banyak cabang-cabang yang digambarkan seakan-akan siratul mustaqim, seakan-akan jalan yang lurus. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menggariskan satu garis. Kemudian menyatakan, hadza siratullahi mustaqiman fattabi'u. Kemudian Rasulullah membacakan ayat itu. Ini jalan Allah yang lurus, ikutilah dia. Thumma khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Nabi menggambarkan garis-garis di kanan garis tadi dan garis-garis di kiri garis tadi dan mengatakan, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun di sana kecuali ada syaitan. Yad'u ilaih. Bisa dibayangkan. Jalan yang lurus ternyata di kiri kanannya ada cabang-cabang. Yang setiap cabang ada syaitan yad'u ilaih. memanggil, mengajak halumma, halumma, kemarilah, kemarilah. Kalau kamu masuk ke dalamnya, maka kamu terseret ke dalam jalan yang menyimpang, dalam keadaan meyakini bahwa itu hak. Karena berbeda orang yang terfitnah dengan dunia dan orang yang terfitnah dengan syubhat. Berbeda. Orang yang terfitnah dengan dunia, dia sadar bahwa saya ini lebih mementingkan dunia, sadar. Tetapi yang terfitnah dengan syubhat, dengan tipuan-tipuan syaitan, zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang indah yang ternyata menipu, maka ketika mereka terbawa, mereka masih tetap merasa benar, masih tetap merasa hak. Yang berbelok ke kanan, yang berbelok ke kiri, tetap merasa yakin bahwa saya di atas kebenaran. Model-model manusia yang seperti inilah yang sulit untuk taubat, karena tidak merasa salah, tidak merasa dia berbuat dosa. Dia bahkan merasa beramal soleh, merasa sedang beribadah, merasa sedang berjuang fisabilillah. Bahkan sebagian mereka rela mati dengan bom bunuh diri. Sebagian mereka rela meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Sebagian mereka mengorbankan dunia mereka. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa itu hak. Dengan memberi pesan, kalau engkau baca suratku ini, berarti aku sudah di surga. Oh, yakin sudah di surga. Karena dia terfitnah dengan syubhat, dengan tipuan-tipuan syaitan. Maka Rasulullah SAW menggambarkan dengan kalimat idza ra'aiti, kalau engkau melihat orang-orang yang demikian, yang mereka memakai hawa nafsu, memakai syubhat-syubhat, maka fahdharuhum, hati-hati dari mereka, hati-hati dari mereka, mereka sulit untuk kembali dan mereka sangat berbahaya. Muslimin yang saya hormati, perpecahan umat yang terjadi, inilah sebab. Perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, padahal Quran mereka sama 30 juz, 114 surat. Sunnah-sunnahnya mereka sama. Hadis-hadis dalam kitab-kitab para ulama, apakah dalam Bukhari, Muslim, Nasabu, Sunan, atau Masanid. Rabbuna wahid, Rabb kami juga sama, Rabb kita juga sama. Kita beribadah pada Allah Ta'ala. Kenapa terjadi pertikaian dan perpecahan? Al-hawa. Ketika taslim sudah dikalahkan oleh al-hawa, ketika ketundukan sudah dikalahkan dengan hawa, maka terjadilah berbagai macam fitnah-fitnah. Terjadilah berbagai macam tafarruq, perpecahan-perpecahan. Kalau perselisihan yang terjadi hanya kesalahpahaman atau perbedaan ilmu yang sampai kepadanya, maka mudah diselesaikan kalau masing-masing punya taslim. Mudah diselesaikan kalau masing-masing punya taslim. Bahwasanya ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadis. Kalau masing-masing memiliki jiwa taslim, akan menyatakan, oh kalau begitu saya salah, ayat ini yang benar, saya keliru, hadis ini yang benar. Saya bertobat pada Allah Ta'ala, saya cabut ucapan saya dan saya kembali kepada Tuhan Rasul. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika disampaikan qala Allah wa qala Rasul, ada sebagian mereka yang menyatakan, tapi menurut saya, pada sudah dikatakan qala Allah qala Rasul, dia lebih mementingkan hawanya, tapi menurut saya hadis ini tidak relevan. Astagfirullah. Atau dengan kalimat ini tidak bisa diterima oleh akal, atau dengan kalimat bahwa ini sudah beda zamannya dengan zaman Rasulullah, atau dengan kalimat-kalimat yang senada dengan itu. Penolakan-penolakan dengan pemikiran hawa nafsu, dengan perasaan, dengan berbagai macam akalnya dan taklidnya. Tapi kiai saya, tapi fulan. Padahal sudah dikatakan qala Allah qala Rasul. Qanibin a'azakumullah. Maka ini yang perlu kita hati-hati. Di antara hadis-hadis tafarruq, hadis-hadis perpecahan yang sudah kita dengar, ada lafaz hadis yang berbunyi dalam riwayat Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Wah, nanti akan terjadi atau muncul kaum-kaum sebagaimana dikatakan dengan sanadnya kepada Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi. Wala yabqa minhu milsalun illa dakhalah. Nanti akan muncul kaum-kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu seperti penyakit rabies yang menguasai penderitanya. Tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit itu. Tuhan Ibn A'azafullah dikatakan, adanya kaum-kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu, seperti seorang yang terkena penyakit rabies. Penyakit rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing. Dengan gigitan anjing, orang itu menjadi seakan-akan gila. Tidak sadar. Berbuat, berbicara dengan tanpa pikirannya. Dan ketika minum air, dia mati. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athir rahimahullah dalam Gharibil Hadis tentang makna al-kalam. Penyakit kalam adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing dan kemudian orang itu menjadi tidak waras, tidak sadar. Qul inna a'udzubikumullah la yada' minhu, tidak tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki. Artinya tangannya, kakinya, sendinya semuanya bergerak tanpa bimbingan dari akal. Itu orang yang kena penyakit rabies. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa ahlul kitab qablakum tafarraqu, bahwa ahlul kitab sebelum kalian berpecah menjadi 72 golongan fil ahwa. Dia 72 golongan fil ahwa. Ala wa inna hadhihi al umma satafariqu ala 73 firqah fil ahwa. Umat-umat terdahulu berpecah menjadi 72 golongan fil ahwa. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak dari mereka satu kelompok. Fil ahwa, di dalam hawa nafsu, hawa nafsu. Selalu diakhiri dengan kalimat fil ahwa, fil ahwa. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jamaah ala wa innahu yakhruju min ummati qaumun, ketahuilah akan keluar dari kaumku atau akan keluar dari umatku satu kaum. Yahuna hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Yatajara bihim dalikal hawa, menjalar pada mereka hawa nafsu, merangsuk pada mereka hawa nafsu. Kama yatajara al-kalab bisahibihi, sebagaimana yatajara al-kalab bisahibihi. La yada' minhu irqan wala mifsalan illa daqalah, tidak tersisa satu sendi pun, tidak tersisa satu urat pun, illa daqalah, kecuali dimasuki. Fanudina azakumullah, ini fitnah. Fitnah tutafarruq, fitnah syubuhat, fitnah syahawat, fitnah tutafarruq, fitnah munculnya kelompok-kelompok sempalan yang menyempal, menyimpang dari apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, meminta dijauhkan dari hawa nafsu. Dan demikian pula para sahabat yang setelahnya, mereka sangat takutnya, menghindar dan berdoa pada Allah untuk tidak sampai terbawa oleh hawa nafsu. Diriwayatkan oleh Nabi Asim dengan sanadnya, sampai kepada Ziyad bin Alaqah dari aminya, dari pamannya, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dengan beberapa kalimat. Allahumma jannibni munkiratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kemunkaran-kemunkaran akhlak, wal ahwa dan hawa nafsu, hawa nafsu, wal adwa dan penyakit-penyakit. Meminta selamat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dunia dan akhirat, pada dunia dan di. Selamat dari bahaya dunia, yakni dari penyakit-penyakit, dan selamat dalam bahaya agama. Dari bahaya agama, yaitu selamat dari al-ahwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kemunkaran akhlak, hawa nafsu, dan penyakit-penyakit. Dan juga disebutkan dengan sanadnya, masih oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, bahwa Nabi menyatakan innama akhsha alaikum ba'di, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mu'dilatil ahwa. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian setelahku adalah perut-perut kalian, kemaluan-kemaluan kalian, dan hawa nafsu yang menghalangi. Qanibidina azakullah liat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, akhsya, inna mimma akhsya, di antara apa yang aku khawatirkan atas kalian adalah perut-perut kalian. Kalau sudah mementingkan perut-perut kalian, na'udzubillah, tidak diukur sesuatu kecuali dengan perutnya. Kalau mengenyangkan perutnya boleh, kalau enggak mengenyangkan perutnya jangan. Enggak ada hukum halal haram kecuali apa yang didukung oleh perutnya. Fahaulai ahlul ahwa. Mereka adalah ahlul ahwa. Demikian pula furujakum, kemaluan-kemaluan kalian. Yani mereka-mereka yang menguasai dirinya hawa nafsu, tidak mementingkan kecuali apa yang dia inginkan dari wanita. Maka mereka membolehkan dengan seks bebas dengan alasan nikah mut'ah. Ahlul hawa. Syiar Rafidhah menyampaikan ajaran tersebut biduni hujjah, tanpa dalil kecuali al-hawa. Mereka hanya menginginkan kepuasan dunia. Maka sungguh benar ucapan Rasulullah SAW, yang paling aku khawatirkan adalah perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Dan yang ketiga, mu'dilat al-ahwa, hawa nafsu yang menyesatkan, hawa nafsu yang menghalangi. Sekian banyak orang paham tentang kebenaran, tapi enggak mau nerima. Sekian banyak orang tahu kebenaran, tapi enggak mau tunduk. Sekian banyak orang mendengar ayat, mendengar hadis, tapi dia enggak mau percaya. Kenapa? Mengapa demikian? Al-hawa. Disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy-Nya maha tinggi. Masa Allah menempati satu tempat? Menolak hatinya. Disampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ditolak dengan berbagai macam pikirannya, perasaannya, hawa nafsu. Tapi kayaknya hadis ini kurang tepat. Astagfirullah. Kamu menilai hadis? Man an? Siapa kamu bisa menilai hadis? Ini hadis benar, ini hadis salah. Kalau riwayat salah sahih, berarti itu ucapan Rasulullah. Kalau ucapan Rasulullah, laisa alaika illa taslim, enggak ada atasmu kecuali tunduk. Lain perkara kalau hadis itu dhaif. Lain perkara kalau hadis itu ternyata bukan dari Rasulullah SAW, hadis palsu. Maka sudah tidak gubris. Tidak kita gubris sama sekali. Tetapi kalau sudah terbukti hadis sahih, jangan pakai kalimat, ya memang hadisnya sahih sanadnya, tapi matannya enggak masuk akal. Lihat. Masih berkilah. Hawa nafsunya masih yu'udhul. Udal. Menentang. Enggak mau menerima. Kau muslim yang saya hormati. Maka tiap bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah jalan yang mengajarkan kita untuk tunduk pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Wa qala salafun salih. Para salafus salih, para ulama terdahulu dari sahabat dan tabi'in. Juga mereka memperingatkan dari bahaya hawa nafsu. Dari Imam Al-Lalikai diriwayatkan dalam usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah, bahwasanya seseorang berkata kepada Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, alhamdulillah alladhi ja'ala hawana ala hawakum, alhamdulillah yang telah menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian, para sahabat. Bersyukur hawa nafsu mereka mengikuti hawa nafsu para sahabat. Ternyata dibantah oleh Ibn Abbas dengan kalimat kullu hawan balalah, seluruh hawa nafsu sesat. Kullu hawan balalah artinya bukan kita mengikuti hawa nafsu para sahabat. Para sahabat tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Para sahabat tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Ada sahabat yang masya Allah sifatnya lembut, pemaaf, masya Allah rahmat, tetapi ketika saatnya dia bisa lebih keras dari Umar bin Khattab. Sebaliknya Umar bin Khattab yang tadinya keras dan masya Allah berani, tetapi ketika dia mendapatkan nasihat perintah yang tidak pernah kenal air mata sepanjang hidupnya. Kenapa itu? Agama. Tidak seperti mereka-mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya ingin keras, semua yang keras diterima, yang lembut tidak diterima. Sebaliknya orang yang lemah, gemulai, maunya yang lembek terus. Kemudian ada yang perintah jihad, ditolak oleh mereka. Itu hawa. Ahlul hawa barakallahu fiik. Tetapi ahlus sunnah adalah yang berpegang dengan sunnah. Diperintahkan untuk lembut kepada sebagian, maka sikap lembut. Ketika diperintahkan untuk keras, maka bersikap keras. Diperintahkan untuk jihad, berangkat jihad fisabilillah. Sehingga ikhwanina azakumullah, tidak harus demikian, tidak harus demikian. Tetapi apa yang dikatakan dalam sunnah, kita terima. Apa yang diperintahkan dalam sunnah, dia amalkan. Ini yang disebut dengan ahli sunnah. Tidak mengikuti selera. Khawarij mencarinya yang keras-keras, ayat-ayat keras semuanya. Ayat perang, ayat jihad, ayat bunuh. Dimanapun kamu temui, bunuhlah mereka, kepunglah mereka, bantai mereka. Keluar mana yang bisa dibunuh. Karena bin Azhar tidak membaca bahwa kafir dibagi menjadi sekian. Dan Allah katakan, Allah tidak menghalangi kalian untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Tidak dibaca. Tidak kenal apa itu bedanya kafir dzimmi, kafir mu'ahad, kafir yang sebagai tamu, dan bahas. Padahal ancamannya sangat keras sekali dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang terikat janji, maka dia tidak akan mencium bau surga. Qanibirina azakumullah, sebaliknya, mereka-mereka yang katanya lembut, tapi bukan di atas sunnah. Sehingga semua ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk bersikap keras pada mereka enggak digubris. Masuk ke gereja-gereja untuk ceramah di gereja, bicara membela mereka, menyatakan begini, menyatakan begitu. Qanibirina azakumullah, seperti Gus Nuril yang sampai dia menyatakan dengan kalimat-kalimat yang kufur di gereja, mendukung gereja. Syahadah. Ini dari mana lagi? Yang ini ghulu, yang ini ghulu, yang ini ekstrim, yang ini ekstrim. Kau muslimin yang saya hormati, yang hikmah adalah apa yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kau muslimin yang saya hormati, maka Ibn Abbas menegurnya. Bukan. Kalian bukan mengikuti hawa nafsu kita. Kita enggak pernah mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Kita mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka kalimat tadi dibantah, kullu hawan dalalah, semua hawa nafsu adalah sesat. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ma farihtu bi syai'in min al-islami ashadda farahan بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. Kata Ibn Umar, sungguh aku bersyukur dan aku gembira, tidak pernah aku lebih gembiranya daripada gembiranya aku karena aku selamat dari hadhil ahwa, dari hawa nafsu itu dengan alif dan lam lil ahad, yang sudah dikenal, sudah ma'ruf ketika itu, yang sudah muncul ketika itu. Apa yang sudah muncul di zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Khawarij sudah muncul, Syiah sudah muncul, dan Qadariyah sudah muncul. Qadariyah muncul di Kufah dan datang beberapa orang tanya kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya di tempatku ada orang yang menyatakan an la qadar, sesungguhnya al-amrun, segala sesuatu terjadi begitu saja tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Awa qad fa'alu? Kata Ibn Umar, apakah sudah berbuat seperti itu? Wallahi, aku bersumpah demi Allah yang Ibn Umar ada, nyawa Ibn Umar ada di tangannya. Walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Sampaikan pada mereka bahwa Ibn Umar bari'un minhum wahum bura'u minni, sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari mengucapkan kalimat bara'. Dan enggak ada orang sekitarnya yang berkata, kan dia masih muslim. Enggak ada. Enggak ada para mutamayyi'in yang menyatakan, tapi kan mereka punya jasa, mereka kan punya kelebihan, punya keunggulan, mereka kan masih salat. Enggak ada. Karena mereka tahu pemikiran itu pemikiran yang sangat berbahaya. Kata Ibn Umar, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari wallahi ma farihtu bi syai'in, aku tidak pernah gembira yang lebih gembiranya daripada selamatnya aku dari hawa nafsu itu. Dijuluki mereka dengan hawa nafsu Qanifidina azakumullah. Menunjukkan bahwa selamat dari hawa nafsu itu adalah perkara kenikmatan yang sangat besar. Sampai dikatakan oleh Abu Aliyah, ma adri ayul ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu mana pemberian Allah kepadaku yang lebih besar dari dua pemberian. Id akhrajanillah, apakah ketika Allah keluarkan aku minasyirki ilal Islam, atau ketika Allah selamatkan aku dalam Islam dari hadihil ahwa. Maknanya dia tidak bisa membedakan mana yang lebih besar karena dua-duanya besar. Ayul ghanimaini alayya a'zam, aku tidak tahu mana pemberian yang lebih besar antara dua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika aku mendapatkan hidayah ke dalam Islam, atau ketika aku diberi hidayah di dalam Islam sehingga selamat dari kelompok-kelompok sesat tersebut, pemikiran-pemikiran sesat tersebut, atau al-ahwa. Ini dapat hidayah masuk Islam. Yang ini mengajak keluar dari Islam. Baik. Kejelekannya mengerikan sekali, menghapuskan apa yang dapatkan awal. Awal mendapatkan hidayah ke dalam Islam. Terbawa khawarij. Apa kata Nabi tentang khawarij? Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Dia keluar dari agama seperti keluar anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Hidayah ke dalam Islam, tetap dalam Islam terbawa khawarij. Berarti yamruquna minad din, dari sini masuk, dari sini keluar. Isyarat. Impas akhirnya. Maka sungguh demi Allah, al-hidayah hidayatan. Yang namanya hidayah ada dua jenis. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah ke dalam Islam itu yang tadinya kafir jadi muslim. Itu hidayah ke dalam Islam. Sedangkan hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam adalah dibimbing dalam Islam ke arah Islam yang benar. Islam berdasarkan Quran wa sunnah. Islam seperti apa yang dijalani oleh para sahabat, para tabi'in, mengikuti di belakang mereka. Maka selamat. Tetapi kalau dalam Islam tersesat ke dalam syiah rafidah yang juga kafir dengan ucapan-ucapan kufurnya, sebagian mereka menyatakan Quran sudah rusak, sebagian mereka menyatakan bahwa sesungguhnya Ali yang harusnya jadi nabi bukan rasul, sebagian mereka menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan, sebagian mereka dan hampir umumnya para khawarij, para rawafid mencerca para sahabat, dan itu juga kufur. Kenapa kufur? Karena para ulama sudah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar rahama bainahum, sampai pada kalimat ya, tentang mereka liyaghidha bihimul kufar. Allah jadikan para sahabat demikian hebatnya. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi. Digambarkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, ditakdirkan seperti pohon yang kokoh. Ini para sahabat yang semakin besar semakin besar, tunasnya menjulang ke langit, akarnya menghunjam ke bumi dengan kokoh. Yu'jimu zurra', mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kufar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Kata Imam Malik, berarti yang jengkel dengan orang-orang kafir adalah orang, yang jengkel dengan para sahabat adalah orang kafir. Liyaghidha bihimul kufar, karena Allah katakan sahabat dijadikan betapa hebatnya itu untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Faman yaghidha as-sahabah, maka siapa yang jengkel kepada para sahabat? Siapa yang benci pada para sahabat? Maka mereka adalah kafir. Ini istinbat dari Imam Malik rahimahullah. Karena ayat itu memuliakan para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffari ruhamaa bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Ya, pujian-pujian pada para sahabat dan dikatakan itu sudah dipermisalkan seperti itu dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka dalam Injil seperti pohon yang semakin membesar, semakin menjulang ke tinggi, semakin kokoh batangnya, akarnya semakin kokoh menghunjam ke bumi dan tunasnya menjulang ke langit. Yaghidha bihimul kufar, untuk menjengkel orang kafir. Berarti mereka yang jengkel kepada para sahabat adalah orang kafir. Qanifidina azakumullah, maka masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Masuk dalam Islam dari satu sisi syahadat la ilaha illallah, keluar bersama ISIS, keluar bersama Khawarij, keluar bersama Rawafid, keluar bersama Ahlul Ahwa wal Bidah, golongan-golongan yang mengada-adakan pemahaman baru, pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang bukan di atas kitab wa sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati, Asy-Sya'bi mengatakan bahwa kalimat hawa dinamakan hawa karena dia yahwi bi sahibihi fitnah. Kalimat hawa dikatakan hawa dalam bahasa Arab karena dia yahwi bi sahibihi finnar, karena dia menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Jadi kalimat hawa dari kata yahwi. Hawa yahwi, yang menyungkurkan. Kenapa dikatakan yang menyungkurkan? Karena mengikuti hawa menyungkurkan pelakunya dalam neraka jahannam. Demikian dikatakan oleh Syabi, innama summiyatil ahwa'u li'annaha tahwi bi sahibiha finnar. Qul inna hazakumullah. Imam Al-Sirin rahimahullah menyatakan lau kharajad dajjal, kalau keluar dajjal, lattaba'ahu ahlul ahwa la ra'aita sayattabi'uhu ahlul ahwa. Kata Ibn Sirin rahimahullah, kalau dajjal keluar nanti, kamu akan lihat bahwa yang mengikutinya adalah ahlul ahwa. Yang mengikutinya adalah ahlul ahwa. Kenapa demikian? Karena dajjal akan memberikan tawaran-tawaran dunia. Di tangannya ada seperti jannah, di kirinya ada seperti neraka. Siapa yang ikut aku akan aku masukkan ke dalam surga, dan siapa yang menentang aku akan masuk ke dalam neraka. Dan siapa yang mengikutinya, ladang-ladangnya dijadikan oleh dia subur, dijadikan buahnya melimpah, panennya panen raya. Tapi siapa yang menentangnya, maka dijadikan dengan sihirnya jadi tandus, kering. Kunna azabullah, sengaja Allah Subhanahu wa taala takdirkan dajjal memiliki kemampuan-kemampuan tadi untuk membuat fitnah. Baik, ini fitnah yang paling mengerikan. A'udzubillahi min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung pada Allah dari kejelekan fitnah masiihid dajjal. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti ini juga fitnah. Dajjal-dajjal kecil sudah muncul. Dan ini bukan dajjal yang sesungguhnya, tetapi para dajjalilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan keluar dajjaluna tsalatsun. Akan keluar para dajjal 30. Masing-masing mengaku nabi. Ayat sudah muncul atau belum muncul? Dari Musailamah Al-Kadzdzab. Sudah muncul. Sampai Qadiani Mirza Ghulam Ahmad. Sudah muncul. Sampai yang sekian orang-orang yang mengaku nabi, mengaku nabi, mengaku nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dajjalun yang maknanya kadzabun, para pendusta, para pendusta. Qulina a'udzubikumullah. Bisa dibayangkan kalau dajjal muncul bagaimana? Siapa yang akan mengikuti mereka? Siapa yang bisa dibeli dengan dunia akan terbawa oleh mereka. Tapi siapa yang ikhlas? Siapa yang memiliki at-taslim pada qala Allah dan qala Rasul, mereka yang akan kokoh kuat istiqamah. Enggak akan bisa dibeli dengan dunia, dengan apapun. Sebagaimana yang digambarkan dalam riwayat yang sahih, anak muda dari Madinah yang keluar menemui dajjal. Maka kata dajjal, ucapkan bahwa aku adalah Rabb kamu. Tidak, engkau adalah dajjal. Maka ditebas dengan pedangnya dari mafraq ra'si, dari belahan rambutnya terbelah menjadi dua. Disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian dihidupkan kembali. Dikatakan, sekarang apakah kau percaya bahwa aku adalah Rabbmu? Dijawab oleh anak muda tadi, demi Allah, sekarang aku tambah yakin kalau engkau adalah dajjal. Kemudian ditebas kembali dan tidak mampu untuk menebas. Allah lindungi hambanya yang saleh, mukmin, taqi, beriman pada Allah Taala. Kenapa? Mengapa dia sangat yakinnya? Karena dia membaca ayat, membaca hadis, membaca ucapan Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang sahih, ciri-cirinya, kisahnya, bagaimana dajjal, maka dia sangat yakinnya. Tapi mereka yang tidak ngaji, mereka yang tidak membaca, mereka yang cuma dengar-dengar katanya akan ada dajjal, dia tidak yakin apakah ini betul dajjal atau bukan. Atau jangan-jangan ini jelmaan Rabb, astagfirullah. Oh, Allah menjelma menjadi manusia, sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Qulina a'udzubikumullah qul muslimin yang sarangati. Tidak ada orang yang akan mendapatkan keyakinan tanpa ilmu. Ilmu itu adalah akan membawa seorang menjadi yakin. Belajar, belajar, belajar, membaca, membaca, membaca hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala akan semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Maka ilmu adalah upaya untuk kita selamat dari tarikan-tarikan hawa nafsu, dari tarikan-tarikan syubhat, dari tipuan-tipuan para dajjalah, dari tipuan-tipuan para tokoh-tokoh penyesat umat. Fanduru ahlal Islam shiddat hadar Islam. Lihatlah bagaimana salafus salih memperingatkan dari bahaya hawa nafsu, bahaya penyimpangan, bahaya orang-orang yang dikuasai oleh penyakit rabies, penyakit hawa. Dan Imam Al-Barbahari menyatakan, wa'lam rahimakallah anna ad-din innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa agama ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanibidina azakumullah, lihat ucapan Imam Al-Barbahari. An-nadin innama ja'a min qibalillah, bahwa agama ini datang dari sisi Allah. Lam yudha'ala uqulir rijal wa ara'ihim. Agama ini tidak diletakkan di kepala-kepala manusia, atau dari akal-akal manusia, atau dari ra'yu-ra'yu mereka. Tidak. Agama ini dari Allah, maka ilmunya juga dari Allah. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Ilmunya dari sisi Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan ikuti sedikit pun dengan hawa nafsumu. Fatamruk minad-din, karena engkau akan keluar dari agama. Kalau sudah hawa nafsu dikuasai atau hawa nafsu dipegang atau lebih dipentingkan, tamruk minad-din, lambat laun, cepat atau lambat kamu akan keluar dari agama. Karena yang namanya hawa itu kebalikannya hidayah. Fatakhruj minal Islam, engkau akan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, karena engkau enggak punya hujjah, enggak punya alasan. Faqad bayyana Rasulullah sallam, Nabi sudah menjelaskan, Nabi sudah menerangkan pada umatnya as-sunnah. Wa awdahaha li ashabi, sudah diterangkan kepada sahabat-sahabatnya. Humul jama'ah, merekalah para sahabat itu al-jama'ah, merekalah as-sawadul a'zam. Merekalah yang kata Nabi tidak ada yang selamat dari 73 kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku. Al-jama'ah ma ana alaihi wa ashabi. Wa man khalafa ashab Rasulillah, maka siapa menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai' sedikit saja, maka dia menyimpang. Dan ujung-ujungnya kafar. Ujung-ujungnya dia kufur. Qanibidina azakumullah. Karena para ulama menyatakan bahwa pemahaman sesat seperti itu adalah dari al-kufur. Jembatan kepada kekafiran. Jembatan kepada kesesatan-kesesatan. Apa kaitannya dengan apa yang kita bahas? Kaitannya dengan apa yang kita bahas, yaitu bersama para ulama, bahwa itu semua fitnah yang terjadi di tengah-tengah kita. Khawarij sangat banyak bermunculan. Syiah Rafidhah semakin ramai. Demikian pula berbagai macam kesesatan-kesesatan dalam bentuk-bentuk hizbiyah semakin banyak, semakin laris manis. Dan ini fitnah, ini tantangan yang akan menghadapi jalan orang-orang yang ikhlas. Ketika dia beramal dengan keikhlasan, dia pasti akan menghadapi mereka. Kalau Syiah sudah sangat jelas sesatnya, kalau Khawarij sudah sangat jelas sesatnya, maka Hizbiyah yang sekarang lagi booming, yang lagi laku keras. Kenapa? Karena dianggap paling bijak. Wah, Masya Allah. Ini kelompok yang paling halus, paling bijak, paling memiliki hikmah. Kesana dia bisa, sini dia bisa, kesana dia masuk, sini dia masuk. Dia ramah kepada semua golongan, Masya Allah. Disangka oleh awam mendas, disangka oleh orang-orang awam bahwa ini orang-orang yang sangat baik, sangat bijak. Padahal kalau dari kacamata ilmu dan kacamata para ulama, kamu akan tahu bahwa mereka adalah para pengkhianat. Kenapa dikatakan para pengkhianat? Karena para da'i memiliki kewajiban, para da'i memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyampaikan kebenaran yang sangat jelas, menyampaikan mana hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu amanah dari Allah di pundak-pundak mereka para du'at. Maka kalau para da'i memaklumi penyimpangan-penyimpangan, atau memuji kelompok-kelompok sesat, atau bersama dengan mereka, bekerja sama, bersatu padu dengan mereka, maka itu justru membuat ketidakjelasan di masyarakat. Yang seharusnya, wa ma'alaika illa al-balagul mubin, tidaklah atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Penyampaian yang jelas adalah ini jalan lurus dan ini jalan yang menyimpang. Ikutilah jalan yang lurus dan jangan mengikuti jalan yang menyimpang. Ini aliran ahlus sunnah, aliran yang hak, ikutilah dia. Dan hati-hati dari syiah rafidah, hati-hati dari khawarij, hati-hati dari hizbiyin, hati-hati dari mereka-mereka yang menyimpang sesat. Ini namanya kejelasan. Tetapi kalau menyatakan semua kelompok baik, semua kelompok bagus, ya, mereka juga masing-masing punya kelebihan, maka muridnya akan berpikir, jadi ikut yang mana ya kalau semua baik? Akan bingung mereka. Dan itu namanya kejahatan. Itu namanya kejahatan. Sebagaimana judul kitab Syekh Ubaid Abdullah yang menyatakan dengan judulnya Jinayatut Tamayyu', kejahatan tamayyu'. Jinayah. At-tamayyu' adalah kejahatan. Karena mereka seharusnya menjelaskan mana hak, mana batil, mana kelompok yang harus diikuti, mana kelompok yang harus dihindari, ternyata dia tidak menyampaikannya. Dia menyampaikannya dengan semua baik, semua kelompok memiliki kelebihan, masing-masing punya keunggulan dan seterusnya dan seterusnya, dan ini sungguh membuat fitnah di tengah masyarakat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berarti kita mendapatkan fitnah-fitnah dari sekian kelompok dan satu lagi kelompok yang di atas semua kelompok. Hah? Sudah sekian banyak kelompok sempalan dan ada lagi kelompok yang mengayomi semua kelompok. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini fitnah yang mengerikan. Dan ini barakallahu fikum, kalau kita berjalan tanpa bimbingan Quran dan Sunnah, kita akan sesat. Dan kalau kita tanpa bimbingan para ulama yang memahami kitab wa sunnah, kita akan menyimpang. Kita akan terbawa, kita akan termakan. Dan itu harus kita sadari. Bahwa kita bukan orang-orang yang seperti mereka para ulama yang kokoh jibal. Yang seperti gunung kokohnya. Kita bukan. Maka kita harus berjalan bersama mereka al-akabir. Berjalan bersama mereka para ulama kibar. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Masih berapa? Dan Allah juga banggakan para ulama. Allah katakan, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang akan takut pada Allah, yang memiliki khasyah adalah para ulama. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ini semua pujian-pujian dari Allah kepada al-ulama. Dan juga Allah perintahkan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada mereka, ahlu dzikr, ahlu ilmu. Karena dzikr kadang disebut oleh Allah untuk Quran. Karena disebut juga untuk Quran dan Sunnah. Untuk apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan, Inna nahnu nazzalna adzikra. Sungguh kamilah yang menurunkan adzikra. Tentunya maknanya Quran. Dan dengan tafsirnya dalam Sunnah. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami yang akan menjaganya. Maka kata Allah, Fas'alu ahla dzikr. Maka tanyakanlah kepada mereka para ulama yang ahli. Yang alim, yang mengerti ayat-ayat Al-Quran, memahami tafsirnya, mengerti bagaimana istinbat hukumnya, bagaimana penerapannya. Demikian pula yang memahami sunnah, bagaimana menerapkannya, bagaimana istinbat hukumnya. Maka, fas'al ahla dzikr. Fas'alul ulama, tanyakan kepada para ulama. Bahkan Allah sejajarkan, atau Allah iringkan, bukan Allah sejajarkan. Allah iringkan persaksian mereka setelah persaksian Allah SWT. Dan Rasul dan malaikat-malaikat yang baru kemudian mereka para ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah mempersaksikan la ilaha illahu dan juga para malaikat dan juga ulul ilmi dan juga para ulama. Qul na'udzubikum, maka kalimat-kalimat yang picik, kalimat-kalimat bodoh, jangan diucapkan. Para ulama juga nggak dijamin masuk surga. Ini kalimat bodoh. Kalau para ulama tidak dijamin masuk surga, kamu dijamin masuk surga. Lebih-lebih lagi kan begitu. Qulinna'azakumullah. Akan dikemanakan ayat-ayat ini ketika kalian mengatakan dengan kalimat-kalimat yang merendahkan para ulama? Emang mereka dijamin dengan surga? Urusannya bukan dijamin atau tidak dijamin. Tidak ada satu manusia pun yang dijamin kecuali mereka-mereka yang sudah disebutkan oleh Allah dari para anbiya, para nabi, dan orang-orang yang sudah disebut oleh Allah SWT dengan kalimatnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Majah, Ubaidah fil jannah, dan seterusnya. Qulina azakumullah. Selain itu, siapa yang dijamin? Tidak ada. Tetapi perintah Allah untuk kita berjalan bersama para ulama karena mereka lebih berilmu. Karena mereka lebih berilmu, lebih tahu, lebih ngerti, lebih benar dalam istinbat ayat. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi pada mereka-mereka ahlul ahwa. Mereka memakai ayat, mereka memakai hadis. Apa yang salah pada mereka? Istinbatnya yang salah. Ayatnya hak, hadisnya hak, tetapi kesimpulan mereka yang salah. Kesimpulan mereka yang batil, dan itu sangat-sangat-sangat berbahaya. Maka jangan sembarangan. Tanyakan kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahlul dzikri. In kuntum la ta'lamun. Berjalanlah bersama para ulama kibar. Al-barakah ma'a akabirikum. Barakah bersama orang-orang besar kalian. Orang-orang besar fil ilmi, fis-sin. Besar ilmunya, dan besar pula umurnya. Sehingga mereka betul-betul memiliki ilmu dan pengalaman sekaligus. Kau muslimin yang sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah mempersaksikan la ilaha illallah dan kemudian para malaikatnya dan juga setelah itu para ulama. Mereka menegakkan bilqot. Dan juga perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertanya kepada para ulama. Maka ini semua adalah mendorong kita menghadapi fitnah-fitnah. Tafarruqul ummah. Fitnah-fitnah Islam sempalan. Fitnah-fitnah yang menerpa kita dari berbagai macam aliran-aliran, termasuk aliran hizbiyah, maka ini sungguh sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak meminta bimbingan para ulama. Kita harus berpegang dengan kitab sunnah dan berjalan bersama para ulama. Kita lanjutkan insyaAllah pada pesan yang berikutnya. Billahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.